Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih dalam Kitabul Adhkar, bab tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-16. Kita awali dari hadis tersebut. Hadis yang ke-16, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba." Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dalam riwayat lain disebutkan di tasyahud akhir. Yaqulu, dia mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ini yang pertama dari 4 perkara yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya saat kita dalam posisi tasyahud. Tasyahud akhir, berlindung dari azab jahannam. Jahannam adalah salah satu sebutan neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran kata jahannam ini lebih dari 70 kali. Jadi sering sekali kata jahannam disebutkan dalam Al-Quran, lebih dari 70 kali Allah sebut kata jahannam. Ada nama-nama lain di dalam Al-Quran yang semuanya bermakna neraka selain dari jahannam. Coba, apa nama lain dari neraka selain jahannam disebutkan di dalam Al-Quran? Satu, apa? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, saqar. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian ada di saqar, di neraka? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab di antaranya, karena kami enggak sholat dulu. Terus apa lagi? At-talabah, mana? Mana hafalannya? Ini di Al-Qur'an ada. Jangan terlalu lama loadingnya. Ayo. Ya, sa'ir wa yasla sa'ira. Jahanam, saqor, sa'ir, terus. Berikutnya. Siapa tadi yang angkat tangan? Ya. Lazo. Kalla innaha lazo nazza'atan lishawa. Sesungguhnya ini adalah lazo, neraka yang panas atau api yang panas, yang bisa mengelupaskan kulit-kulit. Nah, terus apalagi? Hat. Ayo, masih. Ya. Al-hutamah. Ya. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Apa yang kamu tahu tentang hutamah? Hutamah adalah api neraka Allah yang dinyalakan. Nah, terus masih? Masih. Masih. Ayo. Hafalannya, hat. Hawiyah. Ya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Ya, narun hamiyah. Hawiyah. Kenapa disebut hawiyah? Karena hawiyah itu menggambarkan tempat yang paling dalam. Saking dalamnya neraka, maka disebut apa? Hawiyah. Terus, masih, masih, ya. Jahim. Ya. Fa amman taqa wa asral hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas. Wa asral hayatid dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah yang akan menjadi tempatnya. Masih, masih. Ada lagi, masih. Ayo. Apa? Masih. Sijjin. Ya. Kalla inna kitabal fujar lafi sijjin. Sungguhnya catatan orang-orang yang jahat, ya, bermaksiat, kafir itu dalam sijjin. Jadi ada berapa tadi? Coba. Ada 8? Ada ya? 1 jahanam, terus kedua saqor, ketiga sa'ir, keempat ladha, kelima hutamah, keenam hawiyah, ketujuh jahim, kedelapan sijin. Ya. Nah, itu. Ah, di sini ya, neraka itu salah satu yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam. Disebutkan jahannam di sini karena memang yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, lebih dari 70 kali kata jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur. Kubur ada adab di dalamnya. Dan adab kubur adalah permulaan azab. Ya. Permulaan apa? Azab. Wa lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Surat apa itu? Zam. Allah, ini sering dibaca kok. Ah. Ismail. Walanudziqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ah. As-sajdah. Kami akan rasakan kepada mereka azab al-adna, yang paling dekat. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar. Kata sebagian ahli tafsir, azabul adna itu artinya azab kubur. Kami akan rasakan kepada mereka azab kubur sebelum mereka merasakan azab yang paling besar nanti di neraka ya di akhirat. Nah, jadi dalam kubur ada azab. Bagi siapa azab kubur? Bagi orang-orang kafir. Jelas. Dan bisa jadi azab kubur itu juga menimpa orang-orang Islam yang bermaksiat. Apa dalilnya? Coba sebutkan hadis. Sebutkan hadis yang menunjukkan ada yang bermaksiat melakukan sesuatu kemudian kata Nabi ini sedang diazab ini. Bahkan disebutkan jenis pelanggarannya, jenis maksiatnya. Hadis mana? Ayo. Apa? Gata? Enggak. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Di qabrain. Nabi SAW suatu ketika pernah melewati satu kuburan. Apa kata Nabi? Innahuma dua kuburan. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Wama yu'adzabani illa fi kabirin. Keduanya tidak diazab kecuali karena melakukan dosa besar. Yang pertama apa dosanya? Rehan. Nah, apa yang pertama apa dosanya? Pertama namimah, itu nanaon. Namimah. Kalau dalam hadis itu kan urutan kedua sebenarnya, namimah. Wal akhir yamshi bin namimah, karena namimah adu domba. Terus kedua? Apa? Tidak kencing. Yang kedua karena itu tadi, tidak hati-hati ya. Tidak bersuci dari air kencingnya. Nah, la yastatir minal baul. Nah, itu. Ya, jadi disiapkan azab kubur jelas bagi orang-orang kafir dan bisa juga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bermaksiat. Kalau orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur adalah awal kenikmatan sebelum nanti nikmat yang abadi ya di surga. Nah, ini yang kedua. Ya, kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan itu seperti syahwat, syubhat, fitnah kehidupan segala hal yang buruk ya, yang seseorang jatuh ke dalamnya bisa berupa syubhat di mana seseorang tidak mengenali yang hak. Bisa juga berupa syahwat. Artinya kadang seseorang tahu yang hak tapi lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau syubhat itu lebih ke pemahaman, enggak tahu tentang yang hak, mengikuti yang batil. Kalau syahwat itu boleh jadi tahu yang hak tapi tidak mau mengikutinya. Apa yang jadi sebabnya? Yang jadi sebabnya adalah karena hawa nafsu. Ya. Wa min fit wal mamat, dan fitnah kematian. Fitnah kematian tadi bisa berupa azab kubur. Bisa juga fitnah kematian ini fitnah yang terjadi sesaat sebelum seseorang meninggal dunia. Karena di saat-saat itu setan rentan ya melakukan makar untuk menyesatkan. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ya. Kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah yang terbesar yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal itu sendiri ya, seorang laki-laki mamsuhul ain, salah satu matanya picak, buta. kemudian di keningnya tertulis huruf kaf, fa dan ra, semua orang bisa membaca. Yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca. Kemudian membawa surga dan neraka. Surga yang dibawanya sejatinya adalah neraka, dan neraka yang dibawanya sebenarnya adalah surga. Sehingga banyak orang yang tertipu. Ya. Allah berikan kelebihan-kelebihan yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Fitnah Dajjal benar-benar fitnah yang besar, tinggal di muka bumi selama 40 hari. Tetapi satu harinya lamanya seperti satu tahun. Ya, itu hari pertama. Hari yang kedua lamanya satu bulan. Hari yang ketiga lamanya satu pekan. Hari yang keempatnya itu sama seperti hari-hari biasanya. Nah, ini empat perkara yang besar, penting bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, ya. Pertama, dari azab jahanam, kedua dari azab kubur, ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian yang keempat dari fitnah al-masih ad-dajjal. Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, kata Nabi, maka hendaknya ia berlindung dari empat perkara ini, jangan dilewatkan. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-17, wa'an Aliin radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yakunu min akhir ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha anta. Rawahu Muslim. An Aliin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim, beliau jadikan akhir yang beliau ucapkan di antara tasyahud dan salam adalah Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku, ma qaddamtu wa ma akhartu, atas dosa yang aku perbuat dahulu dan kemudian, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan atas dosa yang aku sembunyikan dan juga aku tampakkan secara terang-terangan, wa ma asraftu, dan dari dosa yang aku melampaui batasan di dalamnya, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dari dosa yang kau lebih tahu dariku, antal muqaddimu, engkaulah zat yang maha mendahulukan, wa antal muakhir, dan engkaulah zat yang maha mengakhirkan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Ini juga doa yang patut dibaca setelah selesai membaca doa tasyahud. Sebelum salam baca ini, ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Juga yang sebelumnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selanjutnya hadis yang ke-18. Sekali lagi diingatkan doa-doa ini yang tadi disampaikan harus dijaga, ya, untuk bisa diingat, selalu dibaca, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali mengucapkan saat rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Ini termasuk doa yang bisa dibaca atau zikir yang bisa dibaca saat ruku dan sujud selain subhanallah, subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal a'la. Ini juga doa yang bisa kita baca ya, atau zikir yang bisa kita baca saat ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Ya, segala puji bagimu. Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah ampunan kepada aku. Jadi ada tasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, wal istighfar, dan sekaligus apa? Istighfar. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir ya. Atau fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, memuji Allah dan istighfar. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Rawahu Muslimun. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di saat ruku dan sujudnya subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini juga sama bisa kita baca saat ruku atau saat sujud ya, pendek gampang. Isinya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, rabb malaikat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berikutnya hadis yang ke-20. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Rawahu Muslimun. Dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, adapun ruku maka agungkanlah padanya Rabb. Wa ammas sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka sangat kuat ya doa tersebut diijabah ya. Sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni nuhitu an aqra' al-Qur'an ruku'an wa sujudan. Aku dilarang untuk baca Al-Qur'an saat ruku dan saat sujud. Baru kemudian beliau mengatakan fa ammar ruku'u, adapun ruku maka agungkanlah Allah Rabb. Wa amma sujud, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk apa? Berdoa ya. Maka membaca Al-Qur'an di saat ruku atau di saat sujud hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh dalam sholat di posisi ruku atau di posisi sujud baca Al-Qur'an, itu haram hukumnya. Karena Nabi sendiri mengatakan nuhitu, aku dilarang untuk baca Al-Qur'an dalam posisi itu. Apa yang dilakukan? Rasul kasih bimbingan, kalau ruku agungkan Allah. Makanya doanya subhanarabbiyal azim ya, atau doa-doa yang tadi yang isinya mengagungkan Allah. Kalau sujud bersungguh-sungguh untuk berdoa. Karena posisi sujud itu posisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dimanfaatkan untuk berdoa, faqaminun an yustajaba lakum, sangat sangat kuat doa tersebut diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau ada orang berdoa kebetulan menyepakati doanya itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ya kan? Jawabannya kata para ulama tidak mengapa, kalau doa tersebut memang doa yang kebetulan ada dalam Al-Quran. Adapun menyengaja membaca Al-Quran saat ruku ataupun sujud, ini hukumnya apa? Haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-21. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Rawahu Muslim. Ini seperti yang barusan kita sampaikan. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat posisi seorang hamba dari Rabb-nya adalah saat dia sujud. Ya. Karena sujud melambangkan ketundukan, kepatuhan. Fa akthiru ad-du'a, maka perbanyak oleh kalian doa di situ. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Doanya bebas. Mau doa apa saja. Yang jelas saat sujud manfaatkan untuk berdoa. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Masih dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa mengucapkan doa dalam sujudnya sebagai berikut. Allahumma ghfirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku kullahu, semuanya. Diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rawahu Muslimun. Yang kecilnya, yang besarnya, yang di waktu dulu dan belakangan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ini salah satu contoh doa yang bisa kita baca di saat sujud, mudah. Dan ini biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, kecilnya, yang besarnya, awalahu wa akhirahu, yang dahulunya maupun yang terjadi belakangan, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Karena kadang-kadang tanpa terasa kita melakukan dosa yang mungkin kita enggak ngerasa, ya, sehingga butuh meminta ampun kepada Allah dari dosa yang sirrahu, yang tersembunyi. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nah. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya hadis ke-23. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat iftaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ini kalau istri yang sangat mencintai suaminya begitu, kan. Suaminya tidak ada, merasa kehilangan. Nah, ri ayeuna geus salah kita kalah atoh. Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu malam mengatakan iftaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Aku merasa kehilangan, aku kehilangan Nabi pada suatu malam. Fatahassastu, aku pun cari tahu, mencari di mana Nabi. Ya. Fa idza huwa raki'un aw sajidun. Ternyata beliau sedang ruku atau sedang sujud. Yaqul, dalam ruku atau dalam sujudnya itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta. Maha suci engkau, segala puji bagimu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Tanganku, kata Aisyah, jatuh, menyentuh perut kedua telapak kaki beliau, ya, yang dalam posisi apa? Sujud. Wa huwa fil masjid, dan saat itu beliau sedang ada di masjid. Nah, ini malam hari, ya, boleh jadi masjid dalam keadaan apa? Gelap tanpa penerangan. Wa huma mansubatan, kedua telapak kaki beliau mansubatan, dalam keadaan ditegakkan. Oleh karena itu, ya, para ulama mengambil kesimpulan bahwa saat seseorang sujud, posisi telapak kaki itu harus tegak, ya, jadi tidak begini tapi tegak, ya. Kemudian selain itu rapat, tidak terpisah. Bukti rapatnya disentuh oleh tangan Aisyah kedua telapak kakinya, bagian perutnya. Gak mungkin bisa disentuh kedua-duanya kalau dua telapak kaki itu tidak rapat, ya gak? Nah, maka pertama harus tegak, kedua rapat, ya, saat sujud. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menemukan Nabi di mana? Di masjid. Sholat yang dilakukan oleh Nabi itu bukan sholat wajib. Gak mungkin sholat wajib Nabi biasanya dengan para sahabat berjamaah. Gak mungkin Aisyah nyelonong ke dalam, ya kan? Berarti ini sholat apa? Sholat sunnah. Ini sholat sunnah, sholat malam kemungkinan besarnya. Nah, di sini ada dalil bahwa memang Nabi mengatakan abdulu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat bagi seorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Berarti yang paling utama sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Tapi sesekali boleh melakukan sholat sunnah di masjid. Paham? Nah, sesekali boleh melakukan sholat sunnah di masjid. Walaupun yang paling utama bagi laki-laki, sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Tapi boleh sesekali dikerjakan di masjid. Buktinya mana? Buktinya dalam riwayat ini, Aisyah menemukan Nabi di masjid. Ya, bahkan tangan beliau menyentuh perut atau telapak kaki bagi telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, bagian perutnya. Wa huwa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan atau membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika, dan dengan maaf-Mu. Min uqubatika, dari siksaan-Mu. Wa'udhu bika minka, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. La uhsi sana'an alaika, aku tidak membatasi sanjungan kepada-Mu. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau sebagaimana engkau telah sanjung diri-Mu. Ya, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya hadis yang ke-24. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala aya'jizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanatin. Beliau bertanya, apakah salah seorang di antara kalian merasa tidak mampu untuk bisa mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi. Lalu ada seseorang yang bertanya, yang kebetulan ada di situ, di majlis. Kaifa yaksibu alfa hasanatin? Gimana seseorang bisa memperoleh mendapatkan 1000 kebaikan. Qala, beliau menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin, seseorang bertasbih sebanyak 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, seterusnya sebanyak 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanatin, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'atin, atau akan dihapus darinya 1000 kesalahan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ternyata tidak sulit ya, cuman kita yang merasa sulit. Sebenarnya enggak sulit, enggak berat, cuman tasbih saja, baca apa? Subhanallah 100 kali. Itu akan dicatat menjadi 1000 kebaikan ya. Atau bahkan akan dihapus 1000 kesalahan. Qala wa an ummil mu'minin Juwairiyah binti al-Harith. Selanjutnya hadis yang ke-26. Wa an ummil mu'minin Juwairiyah binti al-Harith, dari ummul mu'minin Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat ummul mukminin Juwairiyah bintul Haris bukratan, pagi-pagi ketika akan sholat subuh. Wahiya fi masjidiha, sementara Juwairiyah ada dalam masjidnya. Thumma raja'a ba'da an adha, wahiya jalisatun, kemudian di saat waktu duha Nabi SAW pulang. Wahiya jalisatun, dan Juwairiyah dalam keadaan tetap duduk di masjidnya. Faqala, maka Nabi bertanya kepadanya, mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha, apakah kamu tetap dalam posisi ini sewaktu aku meninggalkanmu? Qalat na'am, Juwairiyah menjawab iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat, sungguh ketika aku meninggalkanmu aku telah mengucapkan 4 kalimat, 3 kali diulang-ulang. Lawuzinat bima qulti mundhul yaum lawazanat hunna, kalau seandainya ditimbang 4 kalimat itu dengan apa yang kamu ucapkan sejak awal hari ini, lawazanat hunna, niscaya 4 kalimat atau 4 kata itu lebih berat ya dalam timbangannya. 4 kata atau 4 kalimat yang dimaksud adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, segala puji baginya, adada khalqihi, sejumlah bilangan makhluknya, waridha nafsihi, dan sesuai dengan keridhaan zatnya, dirinya, wazinata arshih, dan timbangan arshnya, wamidada kalimatihi, dan sebanyak kalimatnya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ini 4 kalimat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau ditimbang dengan kalimat apapun yang diucapkan oleh seseorang dalam satu hari, niscaya 4 kalimat itu akan jauh lebih berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wa fi riwayatin lahu subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Kemudian wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ala u'allimuka kalimatin taqulinaha. Nabi bertanya, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang layak untuk kamu ucapkan, yaitu subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi. 3 kali 3 kali. Ya. Subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimatihi. Nah. Karena kalimat ini diulang dalam pengucapannya sebanyak 3 kali. Hadis terakhir, hadis ke-27. Qala wa ala bi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayy wal mayyit." Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya, kepada Allah, dengan yang tidak berzikir kepadanya itu seperti yang hidup dan yang mati. Yang zikir berarti yang hidup, yang tidak berzikir berarti yang mati. Ya, rawahul Bukhari. Wa rawahu Muslimun faqala, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, matsalul bait alladzi yuzkarullahu fihi wal bait alladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayy wal mayyit. Demikian juga perumpamaan rumah yang dibacakan zikir kepada Allah di dalamnya dengan rumah yang enggak pernah dibacakan zikir di dalamnya, itu seperti hidup dan yang hidup dan yang mati. Ya, seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah berarti kita hidup. Kalau tidak berzikir berarti kita mati, walaupun secara jasad nampak hidup. Ya, maka setiap kali selesai sholat, ya, thalabah khususnya, jangan langsung keluar ke belakang. Duduk, zikir dulu. Kalau sholatnya ada rawatib, ada ba'diyah, maka sholat dulu sunnah ba'diyah. Jangan setelah sholat langsung keluar berdiri di belakang, gak ada kerjaan, luntang lantung. Jangan. Selesai sholat duduk semuanya, dikir dulu, manfaatkan waktu untuk berdikir. Mungkin di lain waktu itu kita seringnya lupa karena kesibukan, ya gak? Karena kesibukan ini dan itu. Ya paling tidak setiap kali selesai apa? Sholat ada zikir, ya, zikir-zikir yang penting untuk dibaca. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak, lebih baik duduk. Karena sering masih nampak ada beberapa yang kalau selesai sholat terus ke belakang, berdiri di belakang, malah ngobrol. Yang lain zikir. Jangan, ya, jangan seperti itu. Nunggu sholat juga sudah berkali-kali diingatkan untuk tidak duduk di belakang, kanan ataupun kiri. Ini sepertinya di sini ada magnetnya, magnet yang luar biasa di sini. Dan orang-orangnya itu saja, jadi sudah ketahuan ini magnet luar biasa ini. Lama-lama ini disingkirkan supaya seperti di sini. Kalau dilihat jumlah yang lebih banyak berkumpulnya itu yang di sini. Mungkin karena kalau di sini kan terlalu kelihatan ya, nggak ada naungan lah. Kalau ini kan ada naungannya, enak gitu. Entah mengapa masih saja ada beberapa santri yang cenderung suka ngumpul di situ, mojok di situ. Ini lama-lama kalau antum masih mojok di situ, ini lemarinya tak pindah, ya. Sudah di depan apa salahnya? Seperti ada magnetnya, Allah wa'ala. Nanti kalau masih di situ kita pindah, mungkin pindah di depan, kira-kira ngumpul di depan apa enggak gitu? Coba. Jangan ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.